Tes 1, tes 1, 2. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan dari pelajaran kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Yang mana ini adalah pertemuan pertama kita setelah bulan Ramadan. Dan pembahasan kita adalah bab firman Allah Subhanahu wa taala walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ الْآيَةِ. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan mereka orang-orang yang melenceng di dalam perkara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayah. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang perlu kita pahami bahwasanya kitab tauhid karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah yang berkaitan dengan tauhidul uluhiyah, berkaitan dengan tauhidul ibadah, ya, menjelaskan dan memahamkan kepada kita tentang kewajiban beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk ibadah, dan juga menjelaskan lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Dan kesyirikan yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Ya. Itu fokus utamanya demikian, berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena penyimpangan terbesar di zaman Nabi, di zaman Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, adalah dalam perkara tauhidul uluhiyah, di mana banyak orang yang tidak bisa membedakan mana tauhid, mana kesyirikan, mana ibadah, mana kesyirikan, sehingga beliau menulis kitab tauhid dan kitab-kitab yang lainnya berdasarkan fenomena yang terjadi ketika itu dan yang beliau lihat secara langsung. Ya, dan beliau namakan kitab beliau ini dengan kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang berkaitan dengan tauhid, pengesaan Allah, yang mana tauhid ini adalah haknya Allah atas hamba-hambanya. Apakah sebelum kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini ada kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam terdahulu dengan judul yang sama, misalnya kitab tauhid juga? Jawabannya ada. Contohnya apa? Contohnya yang saya tahu, kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab tauhid Ibnu Mandah, ya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mandah sezaman. Begitu juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kitab Sahih Al-Bukhari juga terdiri dari kitab-kitab, dari kitab Thaharah dan lain sebagainya, juga Al-Imam Bukhari menuliskan kitab Tauhid. Ya, hanya saja perbedaannya dengan kitab tauhidnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah dari sisi fokusnya. Fokus imam-imam terdahulu ketika menuliskan kitab tauhid adalah menjelaskan dan menerangkan yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat. Ya. Yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Karena kebanyakan penyimpangan yang terjadi, ya, di zamannya mereka, para a'immah, adalah penyimpangan yang terjadi pada perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini. Ya, muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Asyairah dan lain sebagainya. Maka fokusnya adalah pada perkara al-asma wa sifat dan pokok-pokok akidah yang lainnya. Kemudian, apakah berarti ketika pokok pembahasan atau titik fokus dari kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab ini adalah tentang Tauhidul Uluhiyah, apakah beliau tidak menyinggung yang berkaitan dengan Tauhidul Rububiyah dan Tauhidul Asma wa Sifat? Maka jawabannya beliau menyinggung. Ya, di antaranya adalah bab ini. Beliau membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna dan tentang bagaimana sikap kita ya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi sekali lagi fokusnya tetap adalah pada tauhidul uluhiyah. Ya, bahkan nanti kita akan sebutkan alasan sebab kenapa beliau mencantumkan bab ini pada kitab Tauhid. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya, munasabatu hadal bab li kitab tauhid, apa hubungan antara bab ini, bab yang berkaitan dengan nama-nama Allah ya yang husna ini dengan kitab tauhid yang titik fokusnya adalah tauhidul uluhiyah? Qala aradal musannifu rahimahullah bihadal bab aradda ala man yatawassalu ila Allah bil amwat wa anna al mashru' atawassalu ila Allah bi asma'ihi al husna wa sifatihi al 'ulya. Al musannif yaitu penulis Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, yang beliau inginkan dengan bab ini adalah bantahan terhadap siapa? Bantahan terhadap mereka yang bertawassul dengan al-amwat, dengan orang-orang yang sudah mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim bahwasanya tawassul ya dengan orang-orang yang mati ini bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap mereka dan penjelasan bahwasanya yang disyariatkan adalah bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang sempurna, sebagaimana akan dicontohkan nanti, disebutkan nanti. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli, ya, ya Razak, ya Razik, urzukni, dan lain sebagainya. Ini tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disyariatkan. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Bukan berdoa kepada Allah dengan al-amwat, dengan orang-orang yang sudah mati. Ya, yang justru mereka lebih membutuhkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kenapa? Karena kita masih berkesempatan untuk beramal dan bertobat. Mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Kecuali apa? Kecuali ya mendapatkan doa dari kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Bukan justru kita menggunakan mereka untuk berdoa kepada Allah. Jangan kebalik. Ya. Mereka al-amwat. Mereka yang sudah wafat dari kaum muslimin. Justru mereka yang membutuhkan kita berdoa kepada Allah untuk mengampuni dan merahmati mereka. Bukan kebalik. Bukan justru kita membutuhkan mereka untuk berdoa kepada Allah. Kebalik. Kita enggak butuhkan mereka untuk berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, langsung berdoa kepada Allah. Tanpa harus melalui mereka. Justru mereka yang membutuhkan doa kita kepada Allah untuk mereka. Paham ya? Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau kita lihat alasan ini, maka ini enggak ada kaitannya dengan apa? Dengan tauhidul uluhiyah tadi. Ya, bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berkaitan dengan bab ini. Qala rahimahullahu taala hadzal babu yata'allaku bitauhidil asma'i wa sifat li'anna hadhal kitaba jami'un li'anwa'i tauhidis salasa tauhidil ibadah wa tauhidil rububiyah wa tauhidil asma'i wa sifat. Bab ini berkaitan dengan tauhid al-asma', tauhid al-asma' wa sifat. Karena kitab ini mencakup, pembahasannya mencakup tiga macam tauhid, tauhidul ibadah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Ya, walaupun kita katakan tadi bahwasanya, ya, ghalibnya atau kebanyakannya atau fokusnya adalah tentang apa? Tauhidul ibadah. Ya, tauhidul rububiyah, iya, disebutkan tauhidul asma wa sifat, iya, ya, tapi secara porsinya, ya, lebih banyak kepada tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, karena memang hajahnya, kebutuhannya itu lebih besar ketika itu untuk menerangkan tauhidul ibadah ini kepada, ya, manusia ketika itu. Karena penyimpangan yang paling banyak terjadi ketika itu adalah dalam perkara ibadah. Ya, banyak orang berdoa kepada orang-orang yang mati. Banyak orang mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada orang yang sudah mati. Ya. Dia tidak meminta kepada ya Allah. Ya, ya Allah tidak. Tidak menyeru ya Allah, tapi ya Zaid. Itu Zaid bin Khattab. Ya, mintanya ke situ. Berdoanya ke situ. Ya, maka ditegaskan, dijelaskan bahwasanya satu-satunya kita meminta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tauhidul asma'i was sifat huwa ifradullahi azza wa jalla bima sabata lahu min sifatil kamali ala wajhil haqiqa bila tamthil wala taqyif wala ta'til. Dan tauhidul asma' wa sifat maknanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang tetap untuknya dari sifat-sifat kesempurnaan, ya, yaitu kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sederhana sebenarnya, simple. Ya, Allah menyebutkan bahwasanya dia apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah memiliki menyebutkan dirinya As-Sami Al-Basir. Ya, sudah kita tetapkan bahwasanya Allah As-Sami Al-Basir. Ya, dan seterusnya. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah, kita tetapkan, ya, sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan. simple sebenarnya. Ya, simple, sederhana, gampang. Tinggal ngikut, tinggal mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, selesai. Ya. Bila tamsil wala taqyif wala ta'til. Tanpa tamsil, permisalan. Ya, memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, itu terlarang. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Tanpa takyif. Ya, takyif itu gampangnya mendeskripsikan, dia deskripsikan, oh sifat Allah demikian demikian demikian tanpa ada dalil yang jelas. Tanpa ta'til, pengingkaran. Nah, ini sudah masuk kerincian sebenarnya. Dan alhamdulillah, ya, di masjid ini kita juga diajarkan yang berkaitan dengan perkara ini. Ya, alhamdulillah selesai Al-Qa'idul Musla dengan Ustaz Mukhlis, ya, dan dilanjutkan mulai dari malam, yaitu apa? Lumatul I'tiqad. Nah, ini kitab-kitab akidah yang membahas perkara ini dan perkara-perkara akidah yang lainnya. Nah, ini penting. Ya, karena itu Anda tidak akan berbicara banyak tentang kaidah karena sudah ada versinya nanti dan pembahasnya. Qala walillahil asmaul husna walillahi tariqu tauhid huna taqdimul khabar li anna taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Ya, di sini ada tariqu tauhid atau metode pengesaan bahwasanya nama al asmaul husna itu hanya milik Allah adalah dengan mengedepankan khabarnya, yaitu lillah. Ya, kalau secara asalnya mubtada baru khabar al asmaul husna lillah. Nah, itu ya, kalau kaidah nahwiyahnya mubtada dulu baru khabar. Tapi kalau ternyata dikedepankan khabarnya lil walillahil asmaul husna, maka secara makna di situ adalah hasr, pembatasan, bahwa hanya milik Allah saja al asmaul husna, bukan milik yang lainnya. Ya, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah al asmaul husna. Ya, al husna itu muannas dari al ahsan. Ya, yang terbaik, yang terindah. Maknanya, makna al-husna ay al-baligha fil husni akmalahu. Ay, mencapai puncak kesempurnaan sudah. Nama Allah itu sudah nama yang paling sempurna, nama yang paling sempurna lafadznya, sempurna maknanya, sempurna semuanya, sifatnya. Ya, menunjukkan kesempurnaan. Ya, al asmaul husna walillahil asmaul husna, dan ini nama-nama yang seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencapai puncak dari kesempurnaan. Ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, yaitu bertawassul dengan al-asmaul husna. Ya. Nah, ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah itu harusnya sudah antum pelajari di Qaidul Musra. Itu penting tuh. Qaidul Musra itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Ada yang berkaitan dengan nama-nama Allah sendiri, ada yang berkaitan dengan sifat-sifat, ada yang berkaitan dengan keduanya. Ya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu jadi apa? Jadi mukarrar, jadi kurikulum setiap ma'had. Untuk mempelajari itu. Penting. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena kalau tergelincir kita, konsekuensinya besar. Ya? Salah kita dalam memahami nama-nama Allah dan sifat Allah, salah nanti kita bersikap. Ya. Salah nanti kita bersikap. Ya. Hati-hati, karena ini perkara yang pokok, perkara yang dikatakan yang paling penting untuk dipelajari. Ya. Ilmu apa yang paling penting untuk dipelajari? Ya, ilmu kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak mengenal siapa itu Allah, tidak mengenal sifat-sifatnya? Ya. Justru perhatian kita, ya, harusnya lebih kepada perkara ini. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengenal Allah termasuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Nanti disebutkan dari sisi pendalilan juga, dari fad'uhu biha, di situ juga ada. Bagaimana di situ ada kewajiban kita dalam mempelajari nama-nama Allah. Ya. Syarful ilmi bi syarful ma'lum. Keutamaan ilmu itu adalah tergantung dari keutamaan apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Ya. Sekarang apalagi, siapa lagi yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada yang lebih utama, enggak ada yang lebih mulia dari Allah. Maka mempelajari yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ini adalah asraful ulum. Ya, ilmu yang paling mulia. Dan alhamdulillah antum juga bisa mempelajarinya. Ada Ustaz Abdul Bar yang mengajarkan berkaitan dengan nama-nama Allah Al-Husna. Wah, itu penting sekali. Ya. Ya, selain apa yang telah kita sebutkan, di situ juga ada keutamaan yang luar biasa. Hadis Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan ila wahidah man ahsaha dakhala jannah. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang ihsa, ya, ihsa itu menghitung kalau secara makna lafadznya, tetapi secara kedalaman dari makna ihsa bukan hanya sekedar seorang itu menghafal, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan 99 nama al-asmaul husna ini. Tapi juga apa? Dia pelajari, dia pahami konsekuensi dari nama tersebut. Ya. Dan dia amalkan konsekuensinya. Dia pelajari bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? As-Sami' al-Basir misalnya, Al-Alim. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Dia pahami maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna penglihatannya, sempurna pendengarannya, sempurna ilmunya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari penglihatan Allah, ya, dari pendengaran Allah, dari ilmu Allah. kita bisa menyembunyikan keburukan kita, kemaksiatan kita dari seluruh makhluk, tapi bisa dari Allah? Enggak bisa. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Apa konsekuensinya bagi kita ketika kita mempelajari nama ini? Muraqabatullah, bahwasanya Allah mengawasi kita, melihat kita. Ya, apakah di tengah masyarakat, apakah di tengah orang, apakah kita sendirian ketika kita tahu Allah Subhanahu wa Taala melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan, kita enggak berani. Nah, ini bentuk ibadah kita dari nama Allah adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu bagian dari ihsa tadi. Bagian man ahsaha dakhala jannah. Nah, penting. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita tidak mengetahui nama Allah As-Sami' Al-Basir tadi? Ya, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Taala Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun? Akhirnya kita minta ampunnya bukan kepada Allah. Ya, paling penting. Dan sekali lagi alhamdulillah kita ada kesempatannya, kesempatan mempelajari kaedah-kaedahnya di Qaidul Muswa. Alhamdulillah sudah selesai. Lanjutlum atul itiqad. Ya, hampir sama. Mempelajari makna-makna dari nama-nama tersebut satu persatu. Ya, apa makna nama Allah? Allah, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Penting untuk dipelajari. Sangat-sangat penting. Karena itu yang akan ditanya pada kita di alam kubur kita. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya, bagaimana kita menjawab siapa Rabb kalau kita tidak kenal Allah? Hanya kita hanya mengenal namanya saja Allah, nama-nama yang lainnya dan sifat-sifatnya kita tidak tahu. Ya, hanya ikut-ikutan saja. Dalam riwayat bagaimana? Haha, sami'tu an-nas yaqulun kada. Haha, aku mendengar orang mengatakan ini dan itu. Ya, hanya sekedar dengar aja, tidak mempelajari. Ya, asraful ulum. Ya, hampir dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, barakallahu fikum. Penting sekali untuk dipelajari. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka fad'uuhu, serulah, berdoalah kepadanya dengan biha, dengan nama-nama Allah tersebut. Ya, ingat bahwasanya addu'a itu maknanya ada, itu terbagi dua, ada du'a'u ibadah, ada du'a'u mas'alah. Ya, doa dengan makna ibadah dan doa dengan makna mas'alah, meminta. Dan fad'uhu biha ini mencakup keduanya. Mencakup doa dengan makna ibadah, mencakup doa dengan makna mas'alah, meminta. Ya. Qala wa'lam anna du'a Allahi bi asma'ihi lahu ma'nayan. Ini kalamnya Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Ketahuilah bahwasanya doa, berdoa kepada Allah dengan nama-namanya memiliki dua makna. Yang pertama, al-awwal du'aul ibadah, doa ibadah. Wadhalika bi'an yata'abbad lillah bima taqtadihi tilkal asma'. yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama tersebut, dari nama-nama Allah tersebut. Ya, contohnya, famasalan Ar-Rahim yadullu 'alal rahmah wa hina idzin tatatallau ila asbabir rahmah wa taf'aluha. Di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahim. Ya. Yang Maha Penyayang. Kalau terjemahan kita. Baik. Yang memiliki rahmat yang dilimpahkan kepada hambanya itu Ar-Rahim. Maka ketika kita memahami, mempelajari nama Allah, baik itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang menunjukkan rahmat, maka bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama tersebut bagaimana? Adalah tatatallau ila asbabir rahmah. Engkau mencari-cari apa yang menjadi sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau lakukan. Ya. Di antara yang mendatangkan sebab rahmat Allah adalah apa? Taatullah, taat kepada Allah, kita lakukan. Yang di antara mendatangkan sebab, di antara sebab mendatangkan rahmat Allah adalah apa? Kita menjauhi maksiat-maksiatnya, kita lakukan. Dalam rangka mendapatkan rahmat Allah, karena kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Wal ghafur yadullu 'alal maghfirah. Wa hina idzin tata'arradu li maghfiratillah 'azza wa jalla. Bi kasrati taubah wal istighfar kadzalika wa ma asbaha dzalik. Ya. Nama Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun menunjukkan apa? Menunjukkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama tersebut adalah kita mencari-cari sebab ampunan Allah dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar dan lain sebagainya.